Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Masih kutipan perkataan Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala wa qala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sayakunu alaikum ba'di umara ya'khuduna minkum haqqahum wa yamna'unakum haqqakum. Saya akan datang menguasai kalian setelahku sejumlah penguasa yang dia mengambil hak mereka namun tidak menunaikan hak kalian rakyat. Maka para sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami saat kami jumpai penguasa semacam itu? Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum, berikan pada mereka hak mereka. Berikan kepada mereka hak mereka, yaitu ketaatan dalam kebajikan. Was'alullaha haqqakum, sedangkan hak kalian mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya hubungan antara rakyat dengan penguasa dalam ajaran Islam itu bukan hubungan yang timbal balik atau semacam itu. Ketika ini tidak menunaikan, ya berarti ya, ini satu hal yang wajar dan sah saja seandainya ini juga tidak menunaikan. Ketika penguasa tidak menunaikan hak rakyat, ya sah saja kalau kemudian rakyat tidak menunaikan hak penguasa. Bukan demikian relasi dan hubungan penguasa dengan rakyat dalam ajaran Nabi. Namun, hubungan yang tidak tahu apa namanya, yang jelas, ya, sebagaimana Nabi katakan, meskipun penguasa itu tidak menunaikan hak rakyat, Nabi perintahkan rakyat tetap menunaikan hak penguasa. Artinya, sikap penguasa yang tidak memberikan hak rakyat, kata Nabi, tidak boleh jadi alasan pembenar bagi rakyat untuk tidak menunaikan hak penguasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ra'a min amiri syai'an, siapa yang melihat penguasanya melakukan sesuatu yaitu keburukan atau kezaliman, falyasbir alaihi, maka adalah dia bersabar dan jangan turuti godaan setan yang mengajak untuk memberontak dan melakukan kudeta. Fa inna man faraqal jamaah, karena siapa yang meninggalkan jamaah yaitu dengan melakukan tindakan kudeta dan sejenis itu, qida sibrin, meskipun cuma sejengkal, seukuran satu jengkal, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, namun bukanlah maknanya dia kafir, namun maknanya dia telah meninggalkan ajaran Islam. Karena ridqah sebagaimana keterangan yang telah kita baca di depan, di sini maknanya dan maksudnya adalah ajaran Islam. Maka dia telah melepas ajaran Islam. Yaitu ajaran Islam berkaitan dengan sikap kepada penguasa. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khaja an ta'ah wa faraqal jama'ah. Dan siapa yang keluar dari ketaatan, yang ini adalah faraqal jama'ah. Ya, maka faraqal jama'ah itu sama dengan khaja an ta'ah. Ini sama dengan khoja anito'ah. Artinya bukan berarti khoja anito'ah itu ada dua macam. Ada khoja anito'ah yang farqal jama'ah dan ada khoja anito'ah yang tidak farqal jama'ah. Namun khoja anito'ah keluar dari ketaatan itu adalah berpisah dari al-jama'ah. Maka maknanya adalah itu berpisah dari al-jama'ah. Maka wawu di sini, wallah alam, bisa kita katakan namanya wawu tafsiriyah. Disebut oleh ulama nahwu, namanya wawu tafsiriyah, yang menafsirkan dan menjelaskan. Mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan kematian model jahiliyah. Kemudian, khiyaru a'immatikum alladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebenarnya, penguasa kalian yang terbaik adalah penguasa yang kalian rakyat mencintai mereka dan mereka penguasa mencintai rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan kalian rakyat mendoakan mereka dan mereka pun penguasa mendoakan rakyatnya. Hadis ini dalil bahasanya makna salat dalam bahasa Arab adalah doa. Wa syirarru a'immatikum, dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah penguasa yang tubghidunahum, kalian membenci mereka dan mereka pun membenci rakyatnya. Kalian rakyat mencaci maki dan melaknat mereka penguasa, dan mereka penguasa mencaci maki dan melaknat kalian. Kalau para sahabat mengatakan afal nuqatiluhum, jika demikian ketika itu adalah penguasa yang sejelek-jelek penguasa, apakah kita perangi mereka? Nabi katakan la masallu, tidak, selama mereka mengerjakan sholat. Diriatkan oleh Muslim dari Auf bin Malik. Berkaitan dengan hadis ini, apakah hadis ini dalil bolehnya mencaci maki penguasa yang zalim? Sebagian orang berdalil bolehnya mencaci maki penguasa yang zalim dengan hadis ini, yaitu sabda Nabi, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian rakyat mencaci maki dan melaknat mereka, dan mereka mencaci maki dan melaknat kalian. Ya, maka jawabannya, terdapat dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tercelanya hal tersebut, terlarangnya mencaci maki penguasa. Maka itu adalah nas muhkam. Nas muhkam. Adapun dalil ini, maka bisa kita katakan statusnya mutasyabih. Sehingga kita perlu maknai berkaitan dengan masalah ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban menghormati penguasa meskipun itu penguasa yang zalim, kewajiban bersabar dan tidak melakukan caci maki dan tidak menghibah di belakangnya dan semacam itu. Oleh karena itu, maka makna hadis ini kita katakan bahasanya hadis ini adalah mimbabil ikhbar, la mimbabil ikrar. Di sini menceritakan mimbabil ikhbar, menceritakan realita dan bukan persetujuan. Menceritakan realita, realita rakyat, penguasa yang demikian bengis kejam sampai-sampai rakyatnya mencaci makinya. Realitanya rakyatnya sampai mencaci makinya, melaknatnya. Maka itu realita. Nah, apakah realita ini disetujui oleh syariat? Maka kita lihat dalil-dalil syariat. Apakah menyetujui hal ini? Oh, tidak. Maka ini mimbabil ikhbar, la mimbabil ikrar. Maka ini menceritakan realita dan bukan memberikan persetujuan atas realita. Ini, Nabi tidak menyampaikan syariat dalam masalah ini, namun menceritakan sikap rakyat kepada penguasanya yang bengis dan kejam. Wahadil ahadis, maka hadis-hadis ini semuanya adalah hadis yang sahih. Ditambah masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang semisal dengannya. Maka di sini kita lihat ada perintah Nabi untuk memerangi Khawarij. Namun di sisi yang lain terdapat hadis Nabi melarang memerangi penguasa yang zalim. Khawarij Nabi perintahkan untuk diperangi. Penguasa yang zalim Nabi larang untuk diperangi. Maka dua kelompok hadis ini bisa disimpulkan, bisa jadikan sebagai dalil bahwasanya tidak semua orang yang zalim dan barin melampaui batas boleh diperangi. Penguasa tidak boleh diperangi. Tindakan kelewat batas yang dilakukan Khawarij diperangi. Wa min asbab dzalika, dan di antara sebabnya adalah bahasanya penguasa yang zalim yang mengutamakan kepentingan dirinya sendiri berkaitan dengan harta dan kekuasaan, la yuqatal fil adah, tidaklah diperangi oleh rakyatnya fil adah biasanya kecuali karena motivasi duniawi. Ini, rakyat yang memerangi penguasa yang korup itu peperangannya karena pamrih duniawi. Maka orang-orang memerangi penguasa semacam ini sehingga atau supaya penguasa ini memberikan harta dan kekuasaan pada mereka. Ya. Maka seandainya kemudian penguasanya mau berbagi kue kekuasaan, diam. Ya. Karena memang perangnya karena faktor duniawi, tidak dapat cipratan kue kekuasaan. Sampai penguasa itu memberikan harta dan kekuasaan, dan sampai penguasa tidak zalim pada mereka. Maka landasan perang mereka bukanlah supaya ketaatan itu hanya untuk Allah, dan supaya agama Allah lah yang mulia. Walakana kita luhum, dan bukanlah peperangan mereka tersebut sejenis dengan peperangan menumpas perampok. Kutu'u tariq, perampok. Yang Allah telah berfirman tentang perampok di surat Al-Ma'idah. Innama jaza'ul ladina yuharibunallaha wa rasulah. Sunya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu mengganggu keamanan umum, keamanan publik. Wis'auna fil ardi fasada, dan melakukan kerusakan di muka bumi dengan merampas dan membunuh. Ayuqattalu aw yusallabu. Hukumannya adalah dibunuh atau disalib. Autuqata'a aidihim, atau dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang, atau diusir dari bumi. Itu diusir dari tempatnya, bukan dipindah ke Mars atau ya. Namun yunfau minal ard, ya, bumi yang dimaksud adalah bumi tempat dia tinggal. Ya. Maka alnya bukan al jinsiyah, namun alnya al ahdiyah. Jinsiyah seluruh bumi berarti diungsikan ke Mars. Biayanya lebih besar malah ya. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Maka itulah kehinaan, maka bagi mereka kehinaan di dunia, walhum fil akhirati adzabun azim, dan untuk mereka siksaan yang besar. Ya, maka ini hukuman Allah ceritakan dalam ayat ini, hukuman untuk para perampok, dan di sini menggunakan au, dan ulama tafsir berselisih pendapat apa makna au di sini, apakah maknanya litakhyir ataukah litanwi'. Apakah waw di sini memberikan artinya adalah khiyar, memberikan hak pilih bagi penguasa. Ya, mana yang dinilai tepat, ya, ini dibunuh saja, atau bunuh plus salib, atau dipotong tangan dan kakinya bersilang, telapak tangan kanan plus telapak kaki kiri. Atau cuma sekedar diusir. Ya. Yang menurut sebagian fuqaha di sini bisa maknanya di penjara. Non penjara yang bisa bersifat mengusir ya kan. Ya. Kalau malah nyaman bisa nonton TV dan sebagainya ya enggak terusir. Ya. Maka sebagian ahli tafsir menilai ini adalah li takhyir sebagaimana pendapat Imam Malik. Sehingga beliau berpendapat penguasa punya hak pilih. Diberi hak pilih oleh Allah hukuman apa yang mau ditimpakan kepada mereka-mereka para perampok. Menurut pendapat jumhur, au di sini adalah litanwi' untuk menunjukkan variasi. Variasi, maka ada perampok jenis tertentu yang hukumannya cuma dibunuh saja, perampok jenis tertentu yang dibunuh dengan bentuk disalib dan seterusnya. Dan insyaallah pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, bahasanya wa'au di sini delit tanwi'. Maka jika perampok tersebut itu cuma orang yang pembegal atau perampok dan semacam itu cuma menghabisi nyawa dan tidak mengambil harta, maka dibunuh saja. Namun jika dia membunuh dan mengambil harta, maka dibunuh dengan cara disalib. Jika dia cuma sekedar, jika dia cuma mengambil harta dan membiarkan orangnya, membiarkan orangnya tidak membunuh orangnya, maka itu dipotong secara bersilang. Dan jika dia cuma iseng dan main-main untuk bikin orang ketakutan, cuma untuk gagah-gagahan, enggak ngapa-ngapa, duit enggak ya enggak diminta, dan cuma senang kalau orang lari ketakutan itu sampai terkencing-kencing, nah, dia perampok-perampok, namun cuma kayak gitu saja, cuma cuma bangga kalau orang itu pada takut ini. Maka itu yang yunfa minal ard. Wa qala fihim alaihi salam, dan Nabi bersabda tentang mereka, man kutila tuna malihi fawa syahid, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya maka dia syahid. Maka tentang mereka para perampok ini Nabi berkata, siapa yang akhirnya mati membela hartanya dari tangan perampok maka dia mati syahid. Li anak ulaika, maka mereka para perampok adalah orang-orang yang dimusuhi oleh semua orang, sehingga semua orang akan membantu dan menyokong upaya untuk memberantas perampok. Walau kutira annahu laysa kadzalik, seandainya kita andaikan bahasanya tidaklah demikian. Al-adawatu wal harbu, permusuhan dan peperangan, artinya tidak semua orang memusuhinya dan tidak semua orang mendukung untuk memeranginya. Falaisu ulata amrin qadirina alal fi'li wal akhdi, maka mereka para perampok bukanlah penguasa yang punya otoritas untuk melakukan tindakan dan perampasan. Bahkan mereka para perampok dengan tindakannya bilqital, melakukan peperangan, melakukan aksi-aksi kekerasan, kejahatannya, dia menginginkan dengan tindakannya tersebut mengambil harta orang dan nyawa orang. Maka fahum, maka mereka para perampok itulah yang memulai menyerang orang lain korbannya terlebih dahulu. Lain halnya dengan para penguasa. Ketika terjadi peperangan antara rakyat dengan penguasa, maka bisa dipastikan penguasa itu tidak memulai peperangan terlebih dahulu. Namun rakyatlah yang melakukan aksi. Karena normalnya penguasa, ya ketika dia zalim, asal menang, ya nggak akan ada, tidak akan terjadi peperangan. Ketika ini anggap aja penguasanya zalim, dia merampas harta atau apa, dia melakukan ini, bisa dipastikan kalau mereka bersabar, mereka tidak melawan, ya tidak akan terjadi sampai bentuk kontak fisik. Ya, cuma ada pihak yang terzalimi. Ketika terjadi benturan fisik antara rakyat dan penguasa, biasanya itu dimulai dari sikap perlawanan dan yang dilakukan oleh pihak rakyat yang kemudian nanti ditekan oleh penguasa dengan cara kekerasan. Wa farqun baina man tuqatiluhu daf'an wa baina man tuqatiluhu ibtida'an. Maka terdapat perbedaan antara memerangi penguasa dengan memerangi perampok. Maka peperangan yang terjadi, kontak fisik yang terjadi dengan perampok itu adalah mantuqatilu daf'an. Dalam rangka daf'an, membela diri. Ya, dia dulu yang melakukan ulah, kemudian korban perampokan membela diri. Wa baina mantuqatilu ibtida'an. Lain halnya dengan tindakan rakyat kepada penguasa, maka itu maka qital ibtida'an dimulai dari pihak rakyat. Masih perkataan Syekhul Islam, ambil jumlah kesimpulannya. Kalau ada al-ma'rufah, kebiasaan yang sudah dikenal dalam dunia manusia, bahasanya memberontak kepada penguasa, itu motivasinya adalah untuk mencari harta dan kekuasaan yang ada di tangan penguasa. Maka ini adalah qitalun ala dunia. Peperangan karena orientasi dunia. Oleh karena itu Abu Barzah berkomentar tentang fitnah Ibnu Zubair. Peperangan Ibnu Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan. Demikian juga peperangan antara Qura dengan Al-Hajjaj. Yaitu kasus Waqa'ah Harrah. Tragedi Harrah yang kemarin kita singgung. Yang disebut juga dengan fitnah Ibnu Al-Ash. Fitnah Marwan bin Syam. Maka kata Abu Barzah, beliau mengatakan haula wa haula wa haula innama yuqatiluna ala dunya. Mereka semua itu karena rebutan dunia. Wa amal ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah khawarij semacam khawarij, maka mereka menginginkan untuk merusak agama manusia. Maka memerangi khawarij adalah qitalun ala din. Peperangan karena motivasi agama. Dan tujuan dari peperangan terhadap memerangi khawarij adalah supaya agama Allah lah yang mulia. Dan agama dan ketaatan seluruhnya untuk Allah. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan hal ini, yaitu memerangi khawarij. Karena ini adalah qitalun ala din. Dan melarang untuk memerangi penguasa yang zalim. Kenapa? Karena itu adalah qitalun alat dunia. Maka boleh jadi sebagian orang melihat kok satu hal yang unik. Ini sama-sama orang yang jelek, orang yang merusak, khawarij merusak diperintahkan untuk diperangi, penguasa yang merusak dilarang untuk diperangi. Dan Islam tidaklah mungkin membedakan dua hal yang sama. Nah, apa bedanya? Maka disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, bedanya adalah kenapa yang ini diperintah dan itu dilarang, padahal objeknya sama, sama-sama pengrusak. Khawarij dengan bid'ah yang rusak, penguasa yang zalim dengan kezalimannya juga merusak. Maka kata Abu Labbas bin Taimiyah, karena ini adalah peperangan ala dunia dan itu adalah peperangan ala din. Maka jika itu peperangan ala din diperintahkan, peperangan ala dunia maka tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika wali ba'd dzalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim penguasa bagi sebagian yang lain disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Demikian firman Allah di surat Al-An'am 129 menurut salah satu dari tafsiran untuk ayat ini. Maka sebagian an-nuwali ba'dhu zaliman ba'dhan, ini salah satu tafsirnya, maknanya adalah kami jadikan orang yang zalim penguasa bagi orang zalim yang lain. Makna yang lain adalah yang dimaksudkan itu adalah kawan. Dan demikianlah kami jadikan orang yang zalim itu berkawan dengan sesama orang yang zalim. Orang yang suka dengan keburukan dan kemaksiatan cocoknya ya sehati dengan orang-orang yang juga punya hobi yang sama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ta'ama dan renungkanlah hikmah Allah ta'ala yang menjadikan mulukal ibad, yang menjadikan penguasa dan penguasa, wawulat penguasa, sama artinya penguasa, muluk, umara, wulat, itu sejenis dengan perbuatan rakyat. Ini artinya tafsir yang dipilih oleh Ibnu Qayyim untuk nuwali ba'dhu dzalima ba'dhan adalah tafsir yang pertama tadi. Kami jadikan sebagian orang yang zalim penguasa atas, menjadi penguasa atas rakyat yang juga zalim. Bahkan seakan-akan amal rakyat, amal perbuatan rakyat itu nampak dalam rupa penguasa dan rajanya. Fa in istaqamu, jika rakyat itu istiqomah, maka istiqomahlah penguasanya. Jika rakyat itu adil, maka adillah penguasanya. Jika rakyat adalah orang-orang yang zalim, maka zalimlah penguasanya. Jika nampak di tengah-tengah rakyat satu hal yang sudah menjadi fenomena sosial, nampak di sini artinya menyebar, bukan satu hal yang cuma kasuistik. Kalau kasuistik itu tidak nampak di permukaan. Kalau yang nampak itu berarti sesuatu tersebut sudah tersebar merata di rakyat, di satu masyarakat. Wa in dhahara, maka jika nampak di tengah-tengah mereka, artinya tersebar di tengah-tengah mereka, makar, tipu daya, waqadi'ah dan tipu daya, ya maka penguasanya juga seperti itu. Dan jika mereka rakyat itu tidak menunaikan hak-hak Allah dan bakhil dengan hak-hak Allah, maka penguasanya juga tidak memberikan ma lahum indahum minal haq, apa yang jadi hak rakyat. Dan mereka bakhil untuk mengerjakan ma alaihim, apa yang jadi kewajiban mereka. Maka jika kondisi rakyat sebagian, rakyat yang merasa punya kuasa itu merampas mimman dari orang-orang yang lemah, maka dia ambil dari orang-orang yang lemah apa yang tidak menjadi hak mereka. Demikian fi mu'amalatihim, demikian dalam interaksi sosial di antara rakyat dengan rakyat yang lain. Maka demikian juga kerajaan, keadaan penguasanya. Akhadat minhum al-muluk, maka wajar kalau penguasanya juga mengambil dari rakyat apa yang tidak menjadi hak penguasa. Oleh karena itu kemudian penguasa dorobat alihim al-mukus. Penguasa kemudian menimpakan kepada rakyatnya berbagai macam bentuk pajak, pelwadaib dan berbagai macam bentuk iuran ini dan itu. Ini karena rakyatnya juga hobi yang kuat memakan yang lemah. Dan itu bukan hanya kasuistik, namun sudah memasyarakat. Wakulama, dan semakin individu yang kuat itu memeras yang lemah, maka yastakhiju al-muluk minhum bil quwwah, maka penguasa juga semakin memeras dengan penuh kekuatan rakyatnya. Fa'amaluhum dhaharat fi suwari, fa'umaluhum dhaharat fi suwari ahmalihim. Maka umal, maka penguasa itu nampak padanya potret perbuatan rakyatnya. Walaysa fil hikmah al-ilahiyah, maka bukanlah hikmah ilahi an yuwalla alal asrar al-fujar ila man yakunu min jinsihim. Tidaklah menjadi penguasa atas orang-orang yang bejat dan ahli maksiat kecuali orang-orang yang sejenis. Walima kana, dan dikarenakan generasi awal umat ini, para sahabat adalah khiyarul qurun, sebaik-baik generasi dan orang yang paling baik, maka penguasanya juga seperti itu. Falam masyabutat, kala kondisi rakyatnya mencampur kebaikan dengan keburukan, syabat lahumul wulatu, maka keadaan rakyatnya pun tercampur antara kebaikan dan keburukan. Maka hikmah Allah menolak an yuwalla alaina, Allah berikan penguasa atas kita, maka kata Syekhul Islam Taimiyah, maka mustahil Allah berikan alaina atas kita di zaman ini dengan kondisi rakyat semacam ini penguasa sebaik Muawiyah. Yang Muawiyah ini Nabi katakan sebagai khairul muluki, sebaik-baik raja. Demikian juga atau sebaik Umar bin Abdul Aziz. Lebih-lebih lagi kok ingin penguasa sebaik Abu Bakar dan Umar. Namun bal wulatuna ala qadrina. Kondisi penguasa kita adalah sebagaimana kondisi umumnya rakyat. Lu saat kita kan sudah jadi orang-orang baik-baik. Nah, seberapa jumlah orang baik itu? Nah, jangan merasa gede, kan? Masih jauh, tidak ada apa-apanya dengan yang tidak baik. Yang jadi fenomena mana? Siapa yang jadi fenomena? Siapa yang memegang fenomena? Apakah anul khair? Tidak. Balulatuna ala qadrina. Namun kondisi penguasa kita adalah sebagaimana kadar kita. Wawulatuman qabalana ala qadrihim. Sebagaimana kondisi penguasa generasi sebelum kita sesuai dengan kondisi mereka. Wa kullu minal amraini mujibul hikmah wa muqtadaha. Dan semua dari dua hal tadi adalah buah dari hikmah dan konsekuensi dari hikmah Allah. Wa man lahu fatana idza safar bi fikrihi fi hadzal bab, maka siapa yang punya kecerdasan dan dia ketika dia membuka pikirannya dalam masalah ini, maka dia akan lihat hikmah ilahiyah itu berjalan dalam qada dan qadar Allah, zahiratan wa batinah, nampak terang-terangan dan tersembunyi padanya. Maka ada hikmah dalam masalah ini, kama fil khalqi wal amri sawa, sebagaimana dalam masalah penciptaan dan dalam syariat sama persis. Semuanya ada padanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah jangan sampai Anda punya prasangka. Dengan prasangkamu yang rusak, ada satu dari qada Allah subhanahu wa ta'ala atau takdir Allah yang telanjang, yaitu yang tidak mengandung hikmah yang luar biasa. Bahkan semua qada Allah dan takdir Allah itu terjadi dalam bentuk hikmah yang paling sempurna dan bentuk hikmah yang paling benar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.